Dari segala yang ada, kasih yang kau berikan padaku. Kini ku sadari semua yang ku miliki takkan kekurangan selama ini. Semua